semuanya dengan orang seorang beriman. Maka kita usaha dari orang-orang yang beriman. Dan kita berbelajar untuk memasukkan kategori yang berkata berjalan. Dan juga berjalan. Berjalan. Supaya memasukkan kategori dosa besar. Dan bagaimana? Thank you. Kita ada Allah ini demi semuanya dikasih. Hal ini dikasih rakyatnya tidak tidak sabar dan tidak memiliki sesuatu yang adik-adik. Hanya ayu melayaku bahaya dengan iman. Wanitajamu melayaku dihubungan dengan iman. Ini itu bisa yang membuat suatu dengan orang yang baik adalah manusia yang paling berguna bagi orang yang lain, yang paling berguna bagi orang yang lain. Karena sungguh seperti ini tadi, melihat orang yang membuat kita tidak berada dalam manusia yang lain, merasa sungguh, ya karena merasa lebih kuat tubuhnya, maka kembali ke orang yang berguna. Karena di karya, maka kembali ke orang yang miskin. Merasa orang yang punya dewasa, kembali ke orang yang tidak punya dewasa, dan seterusnya. Tapi lain, kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang dengan sangat kuat. Tidak ada hadis sendiri yang lain lagi dalam tiga pesan dalam dunia. Dan ini disebabkan oleh Mbak tentang Sahih. Penasihat Sallallahu Alaihi Wasallam menkaga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Allah bila berkata minnari yaum minnari yaum yaum minkiram. Wa min adam minusri naqab suhratin. Gracias. Kita akan mencapai hari kiamat. di mana Allah akan mencatat dengan kalimat tersebut dari mulutnya, yang dia akan mendapatkan sampai kiamat, di dunia sampai hari kiamat, dengan ada perlindungan. Allah dia akan mudahkan urusan di dunia. Allah percaya anaknya, percaya keluarganya, semua di keluarga. Dan seseorang berusaha dengan satu kalimat yang dia mengumpul kemudian Rasulullah, panas-panas, panas, kita menjadi malah kita, minta, yang kita tidak sangkan, tidak perhitungannya, maka mengantarkannya kepada kerendahan yang sangat jauh, di mana Allah akan mencatat baginya dengan kalimat tersebut kemurkaan dan sampai hari kiamat. Menjadi mulia, Allah akan berhentian terhina. Dengan orang yang sama, orang yang keras, hidupnya dia akan tenang. Sehingga dari tahun 7 mukanya berusaha, setiap orang yang mengetahui ada musuhnya bertengkar, semua orang yang dicintai, semua orang yang dimarahi, bedanya orang mukmin yang lega, yang senyum, yang santun, semua orang yang lengkap dengan yang seperti ayat ini, yang kalau ini semua orang yang sejuk, kalau itu akan nanti maka orang yang sejuk, semua orang mukmin, di mana pun dia berada, dia akan sangat baik, dia akan sangat baik. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan orang-orang orang-orang yang kalau berbicara akan datar, tak bohong, kalau dia berjanji, tidak berhati, tidak baik dengannya. Kemudian kalau dia diberikan amanah, dikasih lagi, dikasih amanah, dikasih lagi, maka tetap diberikan sebagai orang munafik. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Tayyatul munafik adalah tidak hati kedalam, wajib ada akhlak, wajib kuminasan, wajib kuminasan. Kita kata orang munafik itu, kita dengar munafik ekornya, hati. Allah Taala mengatakan dalam Al-Quran dalam Al-Quran Rasul, ini munafik yang terkita sangat dalam. Orang munafik itu tidak sahaja orang yang paling dalam. Kata-kata munafik itu menjadi perhatian daripada orang kafir di neraka. Kenapa? Karena orang kafir jelas kebenarannya. Tapi kalau orang munafik yang jelas, dia pura-pura muslim, tapi akhlaknya perbuatan dia semuanya orang kafir. Semua tidak baik. Ada orang munafik yang dia memilih berbicara selalu bermisal, selalu bohong. Ingat, satu kebohongan akan menghilangkan kebohongannya setelahnya. Karena kalau kita bohong sekali, dan ditanya lagi oleh seseorang, kita akan bohong lagi untuk bohong yang pertama. Maka bohong itu akan bohong terus bertumbuh. Dan kata orang lain, satu kata kalian, karena ini semua orang jalan. Kalau kalian, berarti ini kan, tapi sebabnya tidak. Kedirian itu sebagai bohong-bohongan hidup. Walaupun kalian lihat di depan mata kalian, kalian cuman. Jadi kalau saya hidup, nanti hidup saya susah. Kalau saya hidup, saya tidak kerja. Kalau saya begini, pasti nanti saya terkancuran. Maka orang yang sedang tetap dalam kehidupan itu. Walaupun depan muka kalian saya cuman, berjauh tidak kebohongan. Karena kebohongan, tidak akan menyusahkan kalian. Walaupun kalian di depan, walaupun kalian yang berkerja itu berhasil. Di berhasil, saya mungkin diwali, saya itu, saya aman. Tidak, Allah punya cara membongkar karena kesalahan itu. Jadi saya sangat hidup di rumah kebakaran, masuk curi. Mereka

ini haram. Sama sekali. Banyak juga orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang suka sholatnya, selalu menjadi sebaiknya, selalu merasa demikian juga yang lain. Lalu mengkombinasi pembicaranya, kita merasa sebaiknya. Allah itu menjadi pembicaraan kita kepada kita yang berbohong, saat menurut dan kuat putih, agar kita juga dipercaya dengan kita berbicara. Dengan dapatkan Allah, yang harus kita tahu bicara. Bicara itu sesuatu yang baik saja yang kita ucapkan. Hello. Tidak berdarah yang bisa membinasakan orang di dunia